Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, جمعة رحمني ورحمكم الله. Hari-hari terus bergulir, waktu berjalan tiada yang mampu menghentikannya. Itulah umur dan kehidupan di tengah manusia, terus berjalan menuju kepada sesuatu yang pasti. Umur terus berkurang menuju kepada ketetapan ya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan telah gariskan terhadap setiap insan yang bernyawa di atas muka bumi ini. Pada perseligantian siang dan malam, harusnya seorang hamba mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga di dalamnya. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Tidak terasa dalam waktu yang akan datang kita akan memasuki sebuah bulan yang agung, musim yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, bulan Ramadan. Dan dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba, dia diberi karunia dengan umur yang panjang, dia gunakan di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di Jumat terakhir ini, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, saya ingin memberikan dan mengingatkan untuk diri saya dan semoga bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin hadirin jemaah salat Jumat, akan beberapa renungan yang harusnya kita perhatikan sebelum datangnya bulan Ramadan dan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkisah bahwa ada dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan, dan dua orang sahabat ini tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Maka salah seorang dari keduanya orang yang giat beribadah. Dia yang giat beribadah ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan meninggal di dalam sebuah perang, di dalam sebuah jihad fi sabilillah. Orang yang kedua yang tidak begitu giat di dalam beribadah, diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari umur, dia hidup setahun setelah kawannya meninggal. Yang kemudian setelah itu, dia juga dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang tersebut. Maka dia melihat orang yang meninggal terakhir lebih dahulu masuk surga daripada orang yang meninggal pertama. Dan ini membuatnya heran, karena yang pertama lebih giat beribadah dan dia mati dalam posisi mati syahid. Kenapa orang yang kedua lebih dahulu masuk surga didahulukan terhadap orang yang pertama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan mimpi tersebut, beliau berkata, "Alaisa qad shama ba'dahu Ramadan?" Bukankah orang ini setelah kawannya meninggal dia melaksanakan puasa Ramadan? "Wa shalla 6000 raka'ah wa kadha raka'ati sunnah." Dan dia juga sudah melakukan 6000 rakaat salat wajib serta sekian dan sekian dari salat sunnah. Maka umur yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan menjadi sebab orang yang kedua ini lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diterangkan dalam riwayat yang lain, "Bainna bainahuma ma bainas sama'i wal ard." Sesungguhnya dengan umur setahun ini antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu seorang ketika diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah dari umur, kesempatan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Tapi umur itu bermanfaat bagi siapa yang menggunakannya di dalam ketaatan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang paling baik itu adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Karena itu hari-hari yang terus bergulir, umur yang terus berkurang, akan datang masanya semuanya berakhir dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ajal adalah ketentuan atas setiap insan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, itulah keadaan banyak dari manusia, seakan-akan dia bisa lari dari kematian, seakan-akan dia bisa bersembunyi dari kematian, seakan-akan dia bisa alfa dari kematian. Allah perintah kepada nabinya untuk mengingatkan, "Fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian itu akan mendapati kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala amalan yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian segala yang kalian perbuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Kematian adalah kepastian atas setiap insan, tidak mengenal si kaya dan si miskin, si raja maupun si rakyat, yang memiliki kedudukan maupun tidak, yang dihormati maupun yang hina, yang besar maupun yang kecil, laki-laki dan perempuan. Kematian apabila telah datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka hendaknya seorang hamba bersyukur dan merenungi akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya dari umur yang Allah berikan untuknya. Jangan sampai dia telantarkan dari umur tersebut, dia luputkan dari kesempatan yang Allah berikan, sehingga dia menjadi orang yang merugi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar lalu berkata, "Amin, amin, amin." Ya Allah kabulkanlah, 3 kali. Ketika ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Maka beliau berkata, Jibril datang kepadaku dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ragima anfum ri'in adrakahu Ramadan thumman salakha fala yughfar lah. Celakalah seorang yang didapati oleh bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan belum diampuni dosanya. Maka Nabi berkata, amin, semoga Allah mengabulkannya. Maka hendaknya diperhatikan dari umur dan dipersiapkan dari kesempatan, digunakan dengan sebaik mungkin. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, dari renungan yang hendaknya kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, sesungguhnya dengan keutamaan dan rahmat Allah, dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Keutamaan dan rahmat Allah ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menafsirkan Al-Fadl adalah Al-Quran dan rahmat adalah keislaman. Dan dimaklumi bahwa puasa adalah bagian dari keislaman kita. Tidak diragukan bahwa di dalam puasa terdapat dari keutamaan dan rahmat Allah dari konteks umum ayat. Maka dia dari ibadah, dari bulan, dari musim yang hendaknya seorang hamba itu bergembira sebagaimana Allah perintah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Satu amalan dari amalan akhirat, dari amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kadang lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang kita melihat banyak dari manusia berlari di belakangnya, merelakan dari agamanya, menelantarkan dari kewajibannya, bermaksiat kepada Rabbnya untuk mendapatkan dunia yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 2 rakaat sunnah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagaimana pula dengan kewajiban-kewajibannya? Maka hendaknya seorang hamba bergembira dengan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak bergembira? Di dalam bulan Ramadan ini terdapat penegakan kewajiban seorang muslim, pelaksanaan terhadap rukun keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dia adalah salah satu dari rukun Islam yang agung. Pantas kalau seorang bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Di dalam puasa terdapat pengampunan dosa untuknya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni untuknya segala yang telah lalu dari dosanya. Di dalam bulan Ramadan itu sendiri ada puasa, ada salat, ada sedekah, ada zakat, berbagai amalan kebaikan ya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk seorang hamba, dan banyak darinya adalah penggugur-penggugur dosa. Di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnah seorang lelaki yang menimpanya pada diri, pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, itu akan digugurkan oleh pahala sholatnya, pahala puasanya, dan pahala sedekahnya. Bagaimana seorang tidak bergembira dengan puasa, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, sungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Bagaimana seorang tidak bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah di dalam puasa, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junna." Puasa itu adalah perisai. Di dalam riwayat yang lain, "Kajunnati ahadikum minal qital." Dia adalah perisai yang membentengi kalian di dalam peperangan, perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam riwayat yang lain, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. "Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin." Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali menjadi 700 kali lipat. Qala Allahu, Allah berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah khusus untukku, dan aku sendiri yang akan memberi pahala untuknya. Puasa kekhususan Allah, diberi pahala tidak ada batasannya. Karena puasa itu dihitung sebagai bulan kesabaran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathatu ayyamin min syahr ka siyamid dahr huwa ad-dahr." Puasa pada bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, dan puasa 3 hari pada setiap bulannya itu adalah 1 tahun, puasa 1 tahun. Dihitung puasa 1 tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan puasa itu sebagai kesabaran sebab terkumpul di dalamnya segala jenis kesabaran. Dan orang yang bersabar itu Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada hisab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lissa'imi farhatan." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. "Farhatun inda fitrihi." Kegembiraan ketika dia berbuka. "Wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Rabb-nya. 2 kegembiraan. Bagaimana tidak bergembira? Di waktu berbukanya, dia berbuka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam pelaksanaan sunnah berbagai kebaikan dan keutamaan. Ketika dia berbuka, itu adalah waktu doa mustajabah. Kapan dia berdoa kepada Allah, diharapkan dikabulkan doanya. Di waktu berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa inda kulli fitr." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap berbuka puasa. Pada makan sahur, seorang hamba bergembira dengan berbagai keutamaan. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Di dalam pelaksanaan puasa itu sendiri terdapat berbagai tuntunan keindahan ibadah yang harusnya seorang hamba bergembira terhadap karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika dia menghadap kepada Rabb-nya, dia bergembira dengan pahala yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Dan itu adalah kegembiraan yang paling besar, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya menyebabkan seorang hamba itu bergembira di dalam menyambut Ramadan, bahagia di dalam menyambut Ramadan tersebut. Kemudian di antara hal yang penting yang ketiga yang ingin saya ingatkan bagi siapa yang ingin memasuki bulan Ramadan, hendaknya dia mempelajari dari fikih ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Dia mengerti tentang tuntunan puasa itu, bagaimana Nabi berpuasa, dan dia mempelajari dengan lebih baik bagaimana tuntunan sholat. Sebagian manusia ada yang puasa di bulan Ramadan meninggalkan sholatnya. Iya, dan ini tidak akan bermanfaat puasanya apabila dia meninggalkan sholat. Puasa itu rukun Islam yang keempat. Ada yang mengatakan rukun yang kelima. Sedangkan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Lebih utama daripada puasa menurut kesepakatan ulama. Tapi anehnya banyak manusia yang tidak memperhatikan dari sholatnya. Iya. Di dalam puasa ini seorang perlu fikih bagaimana mempelajari sholat malam. Sehingga dia meraih pahala yang besar di dalamnya. Seperti dia melakukan sholat tarawih berjamaah bersama imamnya hingga selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'a imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang lelaki kalau dia berdiri bersama imamnya melakukan salat sampai imam selesai, maka itu dihitung untuknya salat satu malam penuh. Dia pelajari dari fikih i'tikaf bagaimana dia melakukan mengurung dirinya di masjid, berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pelajari bagaimana hukum-hukum seputar Lailatul Qadar, suatu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Nabi memberikan sambutan kepada para sahabatnya, memberi kabar gembira dengan datangnya Ramadan. Iya. Karena itulah dari hadis ini para ulama berkata terdapat syariat seorang itu saling mendoakan, memberi kabar gembira kepada saudaranya, mengingatkan akan kebaikan dan keutamaan Ramadan. Iftaradallahu fihi siyamahu. Allah telah wajibkan puasa di dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu sorga. Watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahannam. Watughallu fihi syayatin, para syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim, siapa yang diharamkan dari kebaikan malam itu, sungguh dia betul-betul diharamkan dari kebaikan. Maka hendaknya seorang hamba bersiap dengan mempelajari, mendalami ilmunya, sebagaimana dia juga perlu bersiap mendalami dari hikmah-hikmah puasa, rahasia-rahasia di belakang puasanya. Apa maksud dari puasa? Banyak maksudnya. Ada makna ketakwaan, ada makna kesyukuran, ada makna kesabaran, ada makna seorang hamba terbiasa di dalam mendidik dirinya menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna dia biasa untuk mengekang jiwanya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Ada makna di dalam puasa dia terbiasa di dalam menghayati dari lapar dan dahaga, sehingga dia juga merasakan dari kelaparan yang biasa menimpa saudara-saudaranya yang kekurangan. Di dalam puasa bisa menimbulkan akhlak yang mulia, berbagi kebaikan. Di dalam puasa ada kebersamaan kaum muslimin. Di dalam puasa ada pelajaran yang dengannya seorang itu rapi dan teratur di dalam kehidupannya. Dan berbagi kebaikan di dalam puasa hendaknya diingat oleh seorang hamba, agar supaya mewarnai dari kegiatan-kegiatan puasanya menjadi bekal yang sangat indah ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, seorang hamba ketika akan memasuki ibadah yang agung, musim yang penuh dengan kebaikan, hendaknya dia menghadap memasuki bulan tersebut di kondisi yang paling baiknya, di kondisi yang paling indahnya, dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, memohon ampun akan dosa-dosanya, agar supaya menjadi lembut hatinya, agar supaya dia masuk di dalam bulan Ramadan tersebut dengan penuh kecintaan, penuh harapan, hatinya hidup, bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan. Karena itu sangatlah merugi orang yang hari-hari kehidupan terus berjalan, teguran-teguran terus dia lihat, kemudian dari berbagai anugerah, ujian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diambil pelajaran untuk memperbaiki dirinya, tidak pula dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukanlah sifat seorang yang beriman. Allah telah menyifatkan orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. صورا di kehidupan dunia ini, kalau dia cinta kepada seseorang dan tampak kecintaannya yang sangat dalam, apabila dia berpisah dengan orang tersebut, maka dia berpisah dengan penuh kesedihan. Hati yang berisi kehilangan, berbagai rasa yang tidak, berbagai rasa yang memilukan di dalam hatinya. Dan ketika orang yang sangat dia cintai berlalu, pergi meninggalkannya, maka dia sangat berharap orang tersebut kembali. Dia nanti dan dia tunggu-tunggu. Apabila dia datang, maka akan terlihat kegembiraannya. Mungkin dia akan menyambutnya dengan linangan air mata, dengan segala hal yang dia mampu untuk membahagiakan siapa yang datang tersebut. Dan itu kadang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, menyambut orang yang dia cintai. Kita akan kedatangan tamu yang agung, musim yang penuh dengan berkah. Kalau seorang benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada ketaatan, hendaknya dia tunjukkan bagaimana kecintaannya di dalam menyambut bulan Ramadan. Adakah dia sudah bersiap menyambut siapa yang dia cintai? Sejauh mana dia telah bermohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan, penuh harapan, agar supaya dia disampaikan, diberi ajal hingga mendapati bulan Ramadan. Sejauh mana dia telah bersiap untuk menyambut tamu tersebut, mengambil berbagai kemuliaan di dalamnya. Ini semuanya perlu pembuktian. Dan seorang hamba apabila dia benar cinta kepada Allah, maka dia akan cinta berjumpa dengan Allah dan cinta ketaatan-ketaatan kepadanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kematian yang dimaksud?" Kalau kematian, kami semua tidak ada yang suka mati. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Tapi seorang hamba apabila di sakaratul maut, di situ dilihat kecintaannya. Kalau dia cinta kepada Allah, cinta berjumpa kepada Allah, maka Allah akan cintai perjumpaan dengannya. Kalau sakaratul maut datang dan dia merasa tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Dari ciri kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, dia rindu berjumpa dengannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada beberapa orang sahabat di beberapa tempat. Salah satunya yang dibaca di akhir salat sebelum salam. Nabi mengajarkan dalam doa yang panjang, di antara potongannya, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudilla." Ya Allah, saya bermohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Kerinduan seorang hamba kepada Rabbnya, kerinduan di dalam beribadah, itu adalah ciri kecintaannya. Siapa yang tidak merasakan hal ini di dalam dirinya, hendaknya dia perbaiki dari rasa cintanya kepada Rabbnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Bersama siapa yang dia cintai. Kalau tidak dihadirkan dari kecintaan yang baik di dalam hatinya, maka dia tidak hadirkan kecintaan yang baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabatnya, kepada amalan yang salih, maka dia pasti akan cinta kepada hal-hal yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa renungan yang hendaknya kita ingat, kita perhatikan di dalam memasuki bulan Ramadan. Kemudian ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan sebuah perintah. Allah mulai dengan dirinya, kemudian diikutkan dengan para malaikatnya. Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertaslimlah kepadanya. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه لنا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واعف عنا وارحمنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.